أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخلاق adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim.